pantun mondek katilung panggang muntang kamar. Ari layung layung Bandung kahibaran seneng burung. Mangsa tandang makalangan nanyerkeun kamerdekaan. Belaan gerinku tantung pengantilak bilak benda marambat lampu barana. Ari pamor-pamor Bandung nembus wates gunung-gunung sumirat maratan jagat katelah kota sahabat Bandung di lingkung gunung. Sahabat Bandung di lingkung